Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita sekarang berada pada sesi ke-67. Melanjutkan pembahasan kitab Muyassar karya Ustaz Ajeng Zakaria. Kita baca doa dulu memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Baik. Terakhir kita telah membahas tentang majrurah, ada 3, yaitu majrur karena huruf jar. Yang kedua majrur karena idhofah, ya, ada mudhof, ada mudhof ilaih, ada syarat idhofah, ada 3. Yang mudhof tidak boleh ditanwin. Kemudian kalau mudhof itu ada nun pada musanna dan jamak, nunnya dihapus. Kemudian yang ketiga alif lamnya pada mudhof juga dihapus. Coba lihat ada tamrin di halaman 79. Sahih matarahu khata'an. Betulkan mana yang kalian lihat salah. Lihat. Fi fi daftarika. Tadi syarat mudhof apa saja? Mudhof tidak boleh ditanwin. Ini mudhof ya. Yang kedua dihapus nun pada musanna atau jamak. 3 dihapus alif lam. Tidak ada alif lam. Lihat sini. Ka ini di bukumu ya dah. Ka ini mu ya. Berarti ini mudhof ilaih ya dah. Berarti depannya ini mudhof. Lihat syarat yang pertama, tidak boleh ditanwin. Memenuhi enggak? Iya. Dihapus nun pada musanna atau jamaknya. Enggak ada nun. Tidak ada alif lam. Ada. Berarti alif lamnya dihapus. Begitu aja. Fil babil asma'il marfu'ati. Fil bab ada huruf jir ya. Pada bab isim-isim yang marfu, berarti ini sifat di sini. Yang kita akan bahas setelah ini. Ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini tidak apa-apa kalau ada alif lam. Ada al itu tidak masalah. Di sini mudhof. Tidak boleh tanwin, tidak ditanwin. Dia khususkan pada musanna atau jamaknya, tidak ada nun. Fi babil asma'il marfu'ati. Yadainika yadainika, dua tanganmu. Ini apa? Mudhaf ilaih. Tentukan dulu kayak gini. Depannya ini mudhaf. Syaratnya apa? Tidak boleh tanwin, tidak tanwin. Dihapus nun pada musanna atau jamak. Tidak ada al. Berarti kalimatnya jadi fil baiti. Di rumahku. Ku itu mudhaf ilaih. Al-baiti mudhaf. Syarat mudhaf apa? Tidak boleh ada alif lam. Langsung fi baiti. Fil babi salatul istisqa. Sama ya, alif lamnya dihapus. Rijlanihi. Mudhaf ilaih. Mudhaf. Tidak boleh tanwin, tidak ada tanwin. Dihapus nun pada musanna atau jamak. Tidak ada alif lam. Memang tidak ada alif lam. Kalimatnya jadi gimana? Kalau rijlani kan nahinya ikut ni di sebelumnya. Namun nunnya enggak ada. Jadi rijlahu. Fil gurfatihi. Tidak boleh tanwin, tidak ada tanwin. Dihapus nun pada musanna atau jamak, tidak ada nunnya. Ini mudhaf ilaih ya. Ini mudhaf. Tidak ada al, berarti alnya di? Fil babi salatil masnunati. Al bab tidak ada alif lam. Kafirunal arabi. Orang-orang kafir Arab. Tidak boleh tanwin, tidak ada tanwin. Dihapus nun pada musanna atau jamak. Tidak ada al. Ini kan mudhofnya. Mudhof tidak ada al, sudah betul. Ini mudhof ilainya enggak apa-apa kalau ada al. Tulisannya jadi kafirul, tambahkan ya saja. Kafirul Arabi. Tambah alif. Jadi tulisannya jadi Sudah. Yang penting syarat-syarat tadi sudah paham, ya. Mudhof tidak boleh ada tanwin. Mudhof dihapus nunnya. Mudhof tidak ada alif lam. Itu saja. Kalau mudhof ilai, pokoknya dia majrur. Kalau mudhof ilai, pokoknya majrur. Walaupun ada alif lam, tidak masalah. Sekarang pelajaran kita yang terakhir, tawabi. Tawabi. Lihat di halaman berapa itu? 80. Lihat tawabi itu artinya pengikut. Jadi cuma ngikut aja yang sebelumnya. Jadi yang kemarin marfuat ada 7, kemudian mansubat itu ada 13, kemudian yang majrur ada 3. Nah, dari total yang kemarin itu, ya, dia cuma ngikut aja yang sebelumnya. Nanti dia ikut maful bi, dia ikut fa'il, dia ikut naibul fa'il, dia ikut mubtada, dia ikut khobar, gitu aja. Jadi cuma pengikut, manut sama yang sebelumnya. Pengikut setia. Jadi kalau sebelumnya itu marfu, maka dia juga ikut marfu. Sebelumnya mansub, mansub juga. Sebelumnya majrur, majrur juga. Gampang sekali. Nah, sekarang kita lihat tawabi ada 4. Na'tun. Na'tun itu artinya sifat. Atfun. Atfun itu dengan huruf atof. Huruf atof itu seperti dan, kemudian taukidun, penguatan makna. Badalun, pengganti. Badalun, pengganti. Sekarang kita lihat yang satu. An-na'tu awis sifatu. Yang depan sudah catat? Sudah. Imsah, ya, rujuk, selamat. Lihat an-na'tu awis sifatu huwa tabi'un yuskaru li bayani sifatin min sifati ismin qoblahu. Na'tu itu atau sifat adalah tabi, pengikut, yang disebut untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat min, dari sifat-sifat ismin, isim qoblahu, yang sebelumnya. Misal contoh, ja'at tilmizu al-mujtahidu. Datang, ya tak? At-tilmiz, murid al-mujtahid, yang rajin itu datang. At-tilmiz, murid mujtahid, rajin, yang rajin itu datang. Mujtahid itu sifat. Sifat dari apa? Tilmiz. Berubah lagi, sama-sama marfu ya. Mujtahid marfu kan? Tilmizu marfu. Berarti ikut yang sebelumnya. Lihat contoh yang di bawahnya. Ro'aitul tilmiza, ro'aitul tilmiza al-mujtahida. Saya melihat murid yang rajin. Tilmiza sebagai apa kedudukannya? Sebagai apa? Maf'ul bi. Sebagai apa? Tawabi berarti apa ya? Ngikut yang sebelumnya berarti dia. Ra'aitu tilmiza al-mujtahida. Aku melihat murid yang rajin. Mujtahida itu na'at namanya. Marartu bi tilmizi al-mujtahidi. Saya melewati murid yang rajin. Tilmizi itu majrur. Mujtahida, mujtahidi juga ikut Majrur. Ngikut aja dia. Ja'al waladun nasyita. Anak laki-laki yang rajin itu datang. Ra'aitul waladun nasyita. Anak laki-laki yang rajin itu, ya, aku melihat anak laki-laki yang rajin itu. Marartu bil waladin nasyiti. Aku melewati anak laki-laki yang rajin itu. Lihat, nasyitu ikut al-waladu sebelumnya. Nasyita ikut al-walada sebelumnya. Nasyiti ikut al-waladi sebelumnya. Manut saja dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dalam kalimat, penyebutannya nanti. Ja'a. Ja'a fi'ilnya tilmis sebagai fa'il. Dia marfu. Ya? Dia marfu. Kemudian al-mujtahidu kita sebut dengan na'at. Na'atun atau sifatun. Ngikut yang sebelumnya. Sama-sama marfu. Tilmis yang diikuti ini namanya man'utun. Atau mausufun. Kalau tilmis itu mansub, na'at juga ikut mansub. Kalau tilmis itu majrur, na'at juga ikut majrur. Persis sama. Nah, itu nanti aturannya kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana aturannya? Lihat di bawah, tiga aturannya. Ada empat, ding. Cuma empat. Kemarin kalau muktada khobar, aturannya apa? Muzakar, muzakar, muanas, muanas, sama. Jumlah, sama. Yang ketiga sama-sama marfu. Kalau ini ditambahkan jadi empat. Satu. Ya, satu. Lihat, disebutkan di bawah. Wa yajibu ayadba an na'tu man utahu. Wajib na'at yadba, mengikuti manutnya, indah. Wajib naat ini mengikuti manutnya dalam empat hal. Ya, naat mengikuti manutnya dalam empat hal. Naat mengikuti manut dalam empat hal. Satu. I'rabihi dalam i'rabnya, yaitu marfu sama-sama marfu, mansub sama-sama mansub, majrur sama-sama majrur. Jadi nanti na'atnya di sini ini man'utnya sama, maaf, man'utnya di depan ya. Ini man'utnya marfu, maka na'atnya juga ikut marfu. Contoh situ lihat, ustazun jadidun, ustaz baru. Ustazan, ustazan jadidan, ustaz baru. Yang kedua, dalam tazkir wa ta'nits, dalam laki-laki dan perempuan, Artinya kalau manutnya itu muzakkar, naatnya muzakkar. Kalau manutnya itu muannas, maka naatnya muannas. Sudah. Kemudian yang ketiga, contohnya situ, rajulun salihun, rajulun laki-laki, salihun laki-laki, imro'atun salihatun, imro'ah perempuan, salihatun ada tak marbutah juga perempuan. Kemudian yang ketiga, ta'rif wa tankir, dalam ma'rifah dan nakirah. Artinya kalau man'utnya itu ma'rifah, ada alif lam misalnya, maka naatnya juga ma'rifah. Kalau man'utnya itu nakirah, tidak ada alif lam misalnya, maka naatnya juga nakirah. Contoh, lihat al-hadis sahihu, hadis yang sahih, alif lam, alif lam kan, hadisun sahihun, hadis yang sahih, tanwin, tanwin, atau tidak ada alif lam, tidak ada alif lam. Kemudian yang keempat, al-ifrat wa tasniyah wal jama', ifrat satu, tasniyah dua, jama' jama', berarti harus sama dalam hal jumlah. Yang keempat sama dalam jumlah. Contoh, rajulun muslimun, laki-laki yang muslim, satu kan, imro'atun muslimatun, wanita yang muslimah, satu, jadi kan dua, rajulani muslimani, dua laki-laki muslim, dua laki-laki yang muslim, imro'atani muslimatani, dua perempuan yang muslimah. Jadikan jamak, rajulun jadi rijalun, rijalun muslimuna. Jamak dari rajulun rijalun, jamak dari muslimun muslimuna. Nisaun muslimatun, jamak dari imro'ah itu nisaun, jamak dari muslimatun itu muslimatun. Bedanya dengan mubtada khobar itu apa? Lihat, ini bedanya ya. Ar-rajulu mana mubtada khobar? Mana mubtada khobar? Paling atas. Ciri-ciri mubtada khobar apa? Mubtada marifah. Ingat ya. Mubtada ada alif lamnya ya. Kemudian khobar berarti ar-rajulu mubtada, muslimun, kalimat di bawahnya yang kedua ma'rifah, ma'rifah, nakira, nakira, berarti man'ut, na'at. Ini man'utnya, ini ma'rifah, ma'rifah, ini man'utnya, ini Gitu saja. Cuma beda, yang pertama itu ada ma'rifah nakirah, ya toh? Yang kedua itu nakirah, nakirah. Yang ketiga ma'rifah, ma'rifah. Gitu aja membedakannya. Nah, sebagai tambahan, ini cuma selingan aja. Na'at dibagi dua. Gak usah anggap serius ini, biasa aja. Na'at hakiki dan na'at sababi. Kalau hakiki berarti dia sifati langsung. Ja'a rajulun salihun. Orang soleh itu datang. Orang yang soleh itu datang. Biasanya kita pakai kata yang ya. Orang yang soleh, ya toh? Sifat berarti. Orang yang soleh itu datang. Ja'at imro'atun salihatun. Wanita yang soleha itu datang. Berarti na'atnya na'at? Na'at hakiki. Ditulis keterangannya menyifati langsung. Seperti contoh yang tadi. Nah, sedangkan nasababi. Contoh, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Datang laki-laki salihatun, soleh. Namun bukan dia yang soleh, istrinya yang solehah. Jadi datang laki-laki yang istrinya itu soleh. Laki-lakinya soleh enggak? Belum tentu. Istrinya yang soleh. Berarti apa na'at sababi? Hah? Menyifati tidak langsung. Dia menyifati yang lain yang punya hubungan dengannya. Ditulis menyifati yang lain yang punya hubungan dengannya. Contoh lagi, ja'at imro'atun solihun zaujuhu. Datang wanita soleh, namun suaminya yang soleh, wanitanya belum tentu. Ja'at imro'atun solihun zaujuhu. Itu loh di buku itu loh. Datang wanita solihun, soleh. Namunnya soleh suaminya zaujuhu, yang punya hubungan dengannya yang soleh, bukan dia. Sudah? Itu istilah saja. Sekarang lihat tamrin. Sahih matarahu khotoan. Betulkan mana yang kau lihat salah. Ja'a abuka ghanian. Kalimatnya itu dia ingin maksudkan apa? Ayahmu yang kaya itu datang kan? Ayahmu yang kaya itu datang. Gimana sifatnya kalau gitu? Ja'a abuka. Ini sudah betul ini. Ini fa'il kan? Dia ingin sifati bapaknya itu kaya. Harusnya apa? Goniun kan? Ini jadi na'at. Ngikut yang sini. Fa'il itu marfu. Jadi coret-coret seperti ini loh. Oh, fa'ilnya marfu. Maka na'atnya juga ikut marfu. Ja'a abuka goniun. Ayahmu yang kaya itu datang. Yang kedua, uttu ukhtakal marida. Uttu aku mengunjungi. Aku mengunjungi ukhtaka. Ukhtaka lihat ini manutnya, ini naatnya. Sama-sama marfu, sama-sama mansuh, sama majrur. Lihat, mansuh, mansuh. Sama-sama muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Ukhtu, saudara perempuan. Marid, harusnya ma'rifah, ma'rifah. Ini ma'rifah karena disandarkan pada domir. Iya dong? Maka satu kesatuan ini ma'rifah. Di sini sudah ma'rifah. Sama dalam jumlah. Ini uhtaka, saudara perempuan, satu. Maridota, satu. Berarti nanti kalimatnya jadi uttu uhtakal maridota. Abuka itu ma'rifah. Berarti harus jadi apa? Terlewat lagi ini. Ini sudah ma'rifah ya. Ini domir. Iya dah. Beri tambah. Al-ghaniyum. Ja'al abuka al-ghaniyum. Iya dah? Kalau gonium salah. Lihat nomor 6. Ja'at banatu nasyitotun. Apa sih itu? Ja'at banatu, banatu, lihat. Ini sudah betul ya, ada tanda perempuan ya, banat. Marfu, marfu, marfu, marfu, ya toh? Muzakkar, muzakkar, perempuan, perempuan kan? Ya toh? Ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Nakiro ya, nakiro, nakiro kan? Jumlah, sama dalam jumlah. Banat, nasyitah, masih mufrad kan? Jadikan jamak gimana? Nasyita. Banat, lihat. Kenapa jadi banat tuh? Kenapa enggak banatun? Mana gue irmun syarif? Jadi ja'at banatun nasyitotun. Kalau ini tidak ditanwin berarti sini jadi mudhof ilaih. Iya tak? Tidak ditanwin berarti jadi mudhof ilaih. Berarti jadi nasyitotin. Jadi gitu kalimatnya. Utu uhtaka ini al-maridota. Kenapa alif lam? Uhtaka sudah ma'rifah karena uhtu disandarkan pada domir. Iya tak? Maka sini juga ikut ma'rifah. Sama dengan ini tadi, abuka, abu disandarkan pada ka, jadi ma'rifah. Maka sini harus pakai alif lam juga. Wah, bu, nanti saya kasih soal ini aja, bagus sekali soalnya. Banyak tipuan. Banyak tipuan ini nanti. Enak itu kalau buat soal banyak menipu itu bagus. Yang terakhir, ra'aitu sayyarata, sebenarnya ada berapa soal itu banyak ya, sampai 4 soal saja. Ra'aitu sayyaratal fakhirah. Aku melihat mobil-mobil yang mewah. Aku melihat mobil yang mewah, mewah. Fakhir ya. Bukan fajir, fajir maksiat. Jadi ingat kuncinya itu di sini loh. Ini dihafal ini. Nah, open book ding. Ini nih. Ro itu saya rota alfa khiram. Lihat. Marfu ini mansub, mansub. Sudah ya? Dah. Muzakar, muzakar, muannas, muannas. Ini muannas muzakar, muannas. Ini tambah. Ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Sama dalam jumlah. Satu, satu. Beri cuma tambah. Tak marbutoh. Satu lagi ya, nomor tiga. Marortu birojulin aswad. Aswad apa itu? Aswadu. Baik. Saya melewati laki-laki yang hitam. Lihat. Ada ba kan? Jadi majrur. Lihat. Majrur, majrur. Masuk. Majrur. Belum majrur. Majrurnya gimana aswad? Lihat, sudah dia beri tanda tidak ditanwin. Ismul azila yang sorry. Jadi aswada. Aswada. Sudah. Birojulin aswada. Muzakar, muzakar. Muzakar, muzakar. Sudah. Kalau mu'anasnya sauda, muzakarnya aswad. Jadi ini sudah muzakar, ini muzakar. Ma'rifah, ma'rifah, nakiro, nakiro. Nakiro, nakiro. Sama dalam jumlah, satu, satu. Jadi bukan lihat harokatnya, namun lihat ini majrur, ini majrur. Wallahu a'lam bishawab. Selesai.